Jangan kau selalu bermuram durja. Jangan kau kenangkan masa yang lalu, karena semua itu takkan kembali. Karena sudah takdir yang Maha Esa. Hatimu wahai kekasihku, karena sudah takdir yang Maha Esa.